Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Bapak kiai, ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh lan bini sepuh ingkang dipun takzimaken, ingkang dipun mulyakaken, pejabat pemerintah dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Camat yang mewakili Kapolsek dan Ramil bersama para anggota yang kita hormati, kepala desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, rekan-rekan panitia, ibu, bapak, adik-adik, para jamaah, mugi-mugi silaturahim lan ngaji sesarengan dalu menika saged nambahi Islam kula panjenengan tambah mantep, mugi-mugi imane tambah kuat, mugi-mugi akhlake tambah mulia, mugi-mugi takwane tambah sempurna, mugi-mugi ibadahe tambah semangat lan istiqomah, mugi-mugi sedaya sing rawuh termasuk tiang-tiang ingkang pinaringan selamat fitini wa dunya wal akhirah. So nek wis wayahe tinimbalan ngarsane Allah sampun ikhlas tur siap mati dalam keadaan husnul khotimah. Dulur-dulur ngemplak dan sekitarnya benjang menawi panjenengan sampun sedo, kira-kira kepingin munggah suwarga nopo nyemplung neraka. Dijawab, nek ora dijawab tak tinggal mulai. Soalnya jenengan sampun sedo, kepingin munggah suwarga nopo nyemplung neraka. Nggih. Lah sakniki ini kepingine munggah suwarga, nek pantese kira-kira wong ngemplak niku benjing munggah suwarga napa nyemplung neraka. Nek ten suwarga niku kudu munggah, lah nek ten neraka trimo nyemplung. Munggah kalih nyemplung gampang pundi? Ibu-ibu umpami ditawani rekreasi milih ndi, cak munggah gunung karo nyemplung no pantai? Gampang ndi golek kanca sing dijak munggah karo golek kanca sing dijak nyemplung? Nglakoni urip ten donya niki nek cara tembang Jawa jenengan milih munggah menek blimbing apa trimono ngisor nyemplung lir-lir. Iki ra patek cerdas wonge ketoke. Pancen ngemplaki sing wedok ayu-ayu tapi oon. Lah nek pengen munggah suwarga, munggah kuwi angel. Mula kudu diikhtiari, beda karo nek trimo nyemplung neraka. Nyemplung kuwi gampang, kowe meneng ae nyemplung-nyemplung dhewe. Nek pengen munggah suwarga kudu ikhtiar dengan cara berpikir cerdas, bekerja keras, beramal ikhlas. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah. paling boten wonten syarate. Nah syarate munggah swarga niku cuma sak kalimat, yaiku takwa. Dalile pundi? Mangke saged dipirsani wonten Al-Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 15 ngantos 21. Surat Adz-Dzariyat ayat 15 ngantos 21. Nampun do apal to? Dereng. Kula baleni surat Adz-Dzariyat ayat 15 ngantos 21. Sampun apal napa dereng? Tes pisan kas. Surat napa wau? Adz-Dzariyat ayat 15 ngantos pinten? 21. Wis do apal ngono kok. Gusti Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun, akhidina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dhanika minal muhsinin, kanu qalilan minal layli ma yahja'un, wa bil ashari hum yastaghfirun, wa fil ardi wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, wa fil ardi ayatun للموقنين وفي أنفسهم أفلا تبشرون إن المتقين في جنات وعيون. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dimasukkan ke surga yang ada sumber mata airnya. Sak temene wong-wong sing takwa kuwi dilebokke swarga sing ana sumbere. Mula digambarke swarga niku tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai karena ada sumbernya, luasnya seluas langit dan bumi. Niku uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mulane syarate munggah swarga niku kudu dadi wong sing takwa. Lah kahanane ten swarga niku pripun? Ibu bapak para jamaah, ten swarga niku benjing panjenengan nek sida. Akhidina ma atahum rabbuhum. Bebas menikmati dan mengambil apa saja kenikmatan yang disediakan oleh Allah sebagai hadiah saking Gusti Allah kangge penduduk swarga niku bebas menikmati apa saja, mengambil apa saja yang ada di surga. Bebas, ora usah tuku, ora usah pesen, tidak ada larangan. Bebas. Beda kalih biyen nalikane Nabi Adam karo Ibu Hawa tesih ten swarga nika nak jek ana larangan, yen apa mboten? Wis to ngomong-ngomong ngene lho ben cepet urusane. Nek gek biyen Nabi Adam karo Ibu Hawa ten ngene swarga nika tasik wonten larangan. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Dilarang mendekati pohon khuldi. Neng akhire Nabi Adam kebujuk iblis melalui Ibu Hawa. Iblis menggoda Nabi Adam, tidak mengentalkan, tidak mengenekkan lho. Akhire ganti nggodo Ibu Hawa. Kenek lah Ibu Hawa ngerayu Nabi Adam. Mas, aku pengen apa? Pengen kuwi. Jare Nabi Adam, ojo dek, iki larangane Gusti Allah. Liyane ae tak turuti. Ma, aku pengen kuwi. Ojo. Iki gak oleh ambek Gusti Allah. Allah jarene Mas Iblis ra popo kok. Ngandul to ambek Mas Iblis. Mas Iblis wis suwe no kene, dhewe wis pengalaman daerah kene. Rapopo-rapopo, sitok ae no, sitok. Ojo de ojo, iki larangane Gusti Allah. Lah wong wedok lek duwe kekarepan terus njaluk nang ngene sing lanang ra dituruti biasane kan terus ngancam. Ngancaman seneng ambek aku tenan to ora. Nek ra seneng karo wani nang ngomong. Wong lanang nek sik nek omongan ngono ku kok ngene sing wedok ya lemes. Apa maneh sing wedok ayu sing lanang rambut jaji ngono. Wis mbah dik. Akhire yo dituruti ambek Nabi Adam. Lah Ibu Hawa njaluk mos itu cukono wae loro, mos sing cilik njaluk loro nang gedhi gedhi. Langsung didahar. Nah, Nabi Adam yang ngicipi jukuk siji sing cilik didahar, bareng didahar ditegur karo Gusti Allah. Kaget. Anggone Nabi Adam niku tasik dereng kelek. Isine guru bareng ditegur karo Gusti Allah mandeg grek. Mulane dadi kala menjing. Angger wong lanang gulune mesti ana mentole cilik. Mergo biyen Nabi Adam sing didahar kuwi cilik mandekno gulu. Lah wong itu orang arah duwe. Lah Ibu Hawa ledar harus kadung kliwat gulu ning urung sampai tekan weteng nyanggrong nang gone dodo. Lah sing dipangan loro gedhe-gedhe. Mulai dadi loro gedhe-gedhe iki wetengen kuwi. Kadang ana sing kliwat gedene sampai kene nggo nyentelno ketu. Alah ya wis rasa digrayangi kok. Bu. Nah, karena melakukan pelanggaran, akhirnya Nabi Adam kali Ibu Hawa terusir dari surga. Ini artinya apa? Surga tidak mau ditempati oleh orang-orang yang melanggar aturan Allah. Setelah terusir dari surga, pakaiannya terlepas semua, telanjang Ibu Hawa kali Nabi Adam. Iki maknane apa? Melanggar aturan Allah berarti menelanjangi diri sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saiki setelah terusir dari surga, jur Nabi Adam nyalahke sinten? Napa nyalahke iblis? Mboten. Nyalahke garwane? Mboten. Tapi Nabi Adam nyalahno awake dhewe. Sami mboten kalih wong ngemplak. Epret. Ya wong kene senengane nyalahno wong liya ambek bojone. Salahe kono kok salahe kok. Senengane nyalahno bojo, nyalahno anak, nyalahno dulur, nyalahno kanca, nyalahno tangga. Nggih napa mboten? Ngapunten, enten mboten wong ngemplak sing senengane nyalahno lurae. Lah mbiyen sing milih sapa? Mbok pilih-pilih dhewe kok mbok salah-salahno dhewe. Saiki wong Indonesia niki wonten mboten sing senengane nyalah-nyalahno presiden? Lembian sing milih sapa? Ayo tiru Nabi Adam. Aja nyalahno wong liya. Ayo introspeksi, nyalahno awake dhewe. Pripun Nabi Adam lek nyalahno awake dhewe? Biasa dinggo pujian kalih wong ngemplak. Robbana ya Robbana. Sareng-sareng. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah Gusti, kula ngani ngoyo awak kula piyambak, sing salah niki awak kula piyambak. Jajal wong ngemplak ngono apa ora? Lek duwe anak nakal sing disalahno sapa? Ngapunten, dadi bakul no pasar kok ora payu nyalahno sapa? Ana penceramah ora digatekno jamaahe, ora dirungokno ceramahe nyalahno sapa? Ayo do nyalahno awake dhewe, aja seneng nyalahno wong liya. Ibu-ibu niku senengane lek duwe anak nakal lek nyalahno anake. Masa niki ten pundi-pundi kula sering kepireng ngomong, bocah saiki ora kenek dituturi wong tuwek. Bocah saiki iki ora gelem nurut karo wong tuwek. Ya Allah, omongan ngono kuwi asline salah. Sing bener piye? Sing bener omongane ngene, wong tuwek saiki pancene ora godak ndidik anak. Wong tuwek saiki pancene ora kenek dicontoh anak. Lha tempundi-pundi lak sering guru ngomongan, "Mbah, cah saiki iki ora kaya cah gek biyen." Kuwi omongan salah. sing bener piye? Mbah wong tuwek saiki kira kaya wong tuwek gek biyen. Kadang ibu-ibu lek duwe anak nakal sampai keprucut omong, ya Allah, nduk, nduk nakalem kok iso kaya ngono. Buke iki lek biyen ora kaya kowe. Jere anak, lembae gek biyen ya ora kaya buke. Tuturi wong tuwek wani bantah, rugi aku duwe anak kowe. Jere anak, lah aku bathi apa duwe buku kowe? Orang tua sekarang itu mohon maaf lebih banyak tuntutan daripada tuntunan, hanya bisa menyebut contoh tapi enggak bisa memberi contoh. Padahal pendidikan yang sukses dan berhasil itu uswatun hasanah, contoh, bimbingan dan keteladanan. Ayo jajal mengemplak saiki lek tengene anak kathah pundi lek maringi tuntunan kalih maringi tuntutan. Wong kene iki ayu-ayu bisu ya. Wong tua saiki lek ten anak niku kathah pundi lek ngekeki tuntunan karo tuntutan. Oh anak dituntut macam-macam, kowe kudu bekti karo wong tua, ngajimu kudu sregep, sekolahmu kudu pinter, sok kudu iso dadi ngene, tapi gak dikeki tuntunan, mek dituntut ae ora dituntun. Dadine anakmu ya purut-purut kaya sing senden cagak ngono kae. Kaken tuntutan ora ana tuntunan. Hei, anake ora usah dituntut macam-macam, dituntun mawon mesti dadine sae. Ndak usah banyak tuntutan ke anak. Kasih tuntunan. Nun sewu. Hoi. Wong kadang ibu-ibu karepe yo apik tapi carane salah. Duwe anak bar maghrib kok ndelok TV disupeneni karo buane. Bar maghrib aja ndelok TV, pateni nang ngaji. Bar maghrib ngono wayahe ngaji. Ayo pateni, gak pateni tak sebeti tenan kok. Le, bocah diomongi wong tuwa kok plorak-plorok kaya ngono. Ayo di pateni TV-ne, rambo pateni tak sebeti tenan kok. Ngaji bar maghrib ngaji. Ngapunten Bu, omongane sampean ngono ku digugu anak, diturut anak, lek sampean maringi tuntunan, sampean dhewe nyekeli Quran, nang Qurane dibuka terus diwaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Nak, bar maghrib gak oleh ngaji, Nak. Gak oleh ngaji. Bar maghrib iki nang ngaji, Nak. Ngapunten. Aja ndelok TV, engko ae ndelok TV-ne nggih. Ayo ngaji, ngaji, ngaji. Bar ngaji engko sinau ditunggu ibuke, menawa ana PR nanti garap pisan, sesuk nape sekolah ben ora bingung. Iki anake ibu pinter, ngaji anakmu. Nora kok ibu-ibu. Anake bar maghrib ndelok TV ngamuk-ngamuk. Bar maghrib ora leh ndelok TV, blok. Ayo rambok pateni, sebeti pisan engko. Plorak-plorok jeneng. Ayo pateni TV-ne, nang ngaji. Rang aja tak sebeti lho. Babukane dhewe dolanan HP. Ha kuwi jenenge ibu bento. Ibu apa? Pisan gas, ibu apa? Dadi adik-adik sing sek melek. Sampean lek bar maghrib ya adik-adik ndelok TV, kok ibuke sampean muring-muring, TV-ne dikon mateni, sampean dikongkon ngaji, padahal ibu sampean dhewe dolanan HP ora gelem ngaji, berarti ibu sampean termasuk ibu. Aku ora ngulangi anak wani buane kok. Buane bendo waras. Podho, Pak. Bapak sampean lek kepengin duwe anak sing sregep nang masjid, sregep nang musala, sregep salat jamaah, gak usah dituntut, Pak. Dituntun mawon. Sampeyan nek krungu azan maghrib misalnya ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Anakmu kok sek keluyuran maghrib-maghrib sek dolanan, Nak. Wis azan maghrib, Nak. Ayo-ayo nang masjid, Nak. Salat jamaah maghrib bareng Bapak. Oh, bapak iki wis sarungan, klambenan, kopian rapi mbek nyekeli sajadah. Mangkat-mangkat anake. Mergo dituntun. Lah sing akeh kan gak. Azan wis tekan. Hayya 'alash shalah. Roh anake sik keluyar-kelir. Aku pengen kopok to ya. Ra krungu azan kowe, budek kowe. Sok grok linggis kuping pisan. Kan ana masjid tak jotos sih pisan kok. Ayo ana masjid. cepet Pak ya apa warung aku jenenge bapak pesan kas bapak jadi adik-adik sama nek ana azan maghrib karo bapake sampean sampean diobrai kono masjid kon jamaah kon ngaji padahal bapake sampean dhewe no warung berarti bapak sampean termasuk bapak anak yo mangkat wedi dijotosi pak ane yo tapi karo turut dalan mesti gremeng anak juga bisa marah kok cah cilik yo iso nesu kok dek penak no warung aku dipaksa kono masjid bapak taek dia ini rara sadar nih dia ini anaknya taek poro taek-taek sedoyo hei ojo seneng nyalahno lian to ayo nyalahno awa pon lek ten swarga benjing niku bebas jenengan nek sida iki menikmati apa saja mengambil apa saja fasilitas di surga hadiah saking Gusti Allah nek ten donya ora ana wong bebas saenak-enake nang donya iki ora ana bebas nek enak ten gene swarga bebas enak ten gene swarga mboten enten larangan. Elek nang donya ora ana barang enak kok bebas ora ana. Sing ngomong edan mung ya wong edan berarti. Wong barang enak kok ngomong wong edan kowe iki. Edan tenan kowe. Endi ana enak nang donya sing bebas? Ora ana. Jarene enak. Sing nanggone night club, klub malam atau tempat-tempat prostitusi, mohon maaf, mbiyen tuban yo akeh. Gandul ana ndase nono. Biyen. Cangkring ya ana. Biyen sabaku ya kono kok. Lah sing melok obrak-obrak sapa obrak-abrik aku gak yang melok obrak-abrik to kuwi kok ya. Lho, kae mbok pikir bebas ngono, kae penak jere. Bebas ya ora. Kae pekerjaannya larangan. Hukumnya terlarang mbayare larang karo pemerintah ya di nggih kata-kata ngene iki ya angel mulane kiyaine ya larang ya saiki akeh sing sambat apa lek ngundang saiki sawi antrine nang larang pisan kowe nek pengen murah ora usah antri cepet ya mudinmu dhewe kuwi kon ceramah ora usah ngundang aku kuwi yang murah ya cepet kuwi. Mbok undang saiki sesuk tok, Mam. Kowe nek perlu digawak nomori diukur pisan kowe. Wong lokal karo internasional ya beda kok ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak Anwar saiki larang, rupa yo nggawa rega kok. Wong saiki padake karo taun 2007 2008 yo emoh yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini aku lagi munggah langsung dirasani karo ibu-ibu. Malah ganteng jek saiki. Ngono tok ra apa-apa, tambah ana sing ngene kok batine. Dania ya aku dadi bojone wong kuwi. Ngono kuwi ra oleh. Oke, kok mbok tunggu niki bar maghrib. Rumahsane aku ora ngerti to piye. Aku pengen kok ngarep pokoke aku kudu cetha aku. Mulane barang ketok kok ora padha ya karo no TV. No TV kek kok tak ireng. Tapi ana sing he tibake ganteng asline. Makasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, lek ten swarga niku benjing wah sedaya kenikmatan bebas tapi nek rono kudu munggah munggah kuwi angel, mula ana syarate ben klebu. Wong apa mawon ben klebu ki ana syarate kok. Sekolah ben klebu ya ana syarate, nggih mboten? Ngleboni TNI Polri, pengen dadi tentara, pengen dadi polisi, kuwi ana syarate nek pengen klebu. Di antarane kudu sehat jasmani rohani. Nek bento ini ora klebu. Ngleboni angkatan laut memenuhi syarat kudune, di antarane harus bisa berenang. Ora iso nglangi ora klebu angkatan laut. Mulane ana sing tau protes. Wong wedok protes mergo anake ngleboni angkatan laut ora klebu. Nah iya anakku ora diterima nang gone angkatan laut gara-garane ora iso nglangi. Padahal sak ngertiku sing ketrima nang angkatan udara kaya ora iso miber lho kae. Ana nek sing ora ketrima nang gone angkatan darat gara-garane sepele ora diterima, apa untune gripes? Ya protes to buane. Lah ya perkara untuk gripes ya ora ketrima. Padahal sak ngertiku nek perang ya tembak-tembakan bedil-bedilan ora cokot-cokotan kok. Apa mana iki nyang swarga, pengen klebu kudu memenuhi syarat. Lah syaratnya kudu takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wong takwa kuwi wong sing piye? Ini ayat setelahnya menjelaskan kriteria orang bertakwa diantarane ono limo. Ya kudu dilakoni, munggah abot, menek blimbing, nek blimbing kuwi liringane limo. Mulane wong takwa kudu netepi syarat limo iki sing iso munggah swarga. Menek blimbing, rata-rata blimbing niku kan blingire limo. Ya ono sing blingire mok telu, soalnya sing loro dikrokoti cah bento kuwi. Lha panitiane sak pirang-pirang yo bento kabeh kok. Lah kula niku ora saking jenuh to. Wis janjian karo panitia dijemput nang gone lampu merah kapur. Nah, aku tekan kono njagir ora ning wong sitok-sitok. Ya larene kono ki ndi sing jemput iki? Jare dijemput lampu merah kapur, ora ana sing jemput, aku meh ape mulih mang. Nah, ditenteni wong sakmene akeh tibake. Berarti panitiane kan bento kabeh. Biyane. Nah, yang pertama, innahum kanu qabla dzalika minal muhsinin. Mereka dulu waktu masih di dunia termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi wong takwa sing iso munggah swarga kuwi sing nalika nang donya dadi wong apik. Bapak Ibu para jamaah, sadari bahwa karena hidup ini hanya untuk berbuat baik, maka terus lakukan perbaikan menuju kebaikan agar menjadi yang terbaik. Tak baleni, engko gawean status ya. Karena hidup ini hanya untuk berbuat baik, maka terus lakukan perbaikan menuju kebaikan agar menjadi yang terbaik. Soalnya sing iso munggah swarga niku mok wong sing apik. Ya kudu ditempuh walaupun abot, krengkel-krengkel wong menek, fa idza faraghta fansab, berat, falaqat hamal aqabah. Jalan yang naik menanjak lagi terjal, sulit ditempuh, jenenge munggah. Nah, pertama kudu dadi wong sing apik, muhsinin. Lah wong sing apik niku sing piye? Sing klebu golongane muhsinin. Dijelasno kalih Gusti Allah ten surah Ali Imran ayate 134. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal-kawziminal ghayza wal-afina 'aninnas. Lho ayat niki ditutup wallahu yuhibbul muhsinin. Gusti Allah tresna banget, sayang banget, cinta sekali kepada muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Berarti kulon jenengan kudu merebut cintanya Allah. Wong ngemplak kudu iso ngerayu Gusti Allah supaya Gusti Allah cinta karo wong ngemplak. Lah ben dicintai Gusti Allah, syaraté ngerayu nganggo telung perkara. Sing pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit, baik dalam keadaan gampang maupun sulit. Pengen munggah swarga? Banteri, pengen mlebu swarga? Kudu siap infak, siap? Di waktu gampang, siap? Banteri, infak di waktu gampang, siap? Infak di waktu sulit, siap? Infak di waktu longgar, siap? Infak di waktu sempit, siap? Infak di waktu akeh duwe, siap? Infak di waktu akeh hutangi, siap? Ini orang siap, orang iso munggah suarga. Ngapunten Bapak Ibu, kalau infak di waktu gampang, orang gumun akeh sing iso panen pelem ditebas nora payu dum-dum no tanggane akeh sing iso. Tapi di saat kepepet duwe yo karek saiti, yo karek duwe kui pas-pasan, duwe butuhan dhewe, terus eneng tanggane sing butuhno, terus ngomong, "Yu, aku tulungi." Keporo, "Yu, aku njaluk." Berani mengeculkan, mengeculkan. Wani ngeculno napa mboten? Duwike jenengan yo karek kui tok. Jenengan dhewe duwe butuhan dhewe, terus eneng tanggane sing butuhno, terus sampean dijaluki, wani ngeculno mboten? Ha nek wong ngeplak kenaan. Ayo misale ketiga dawa kemarau panjang angel banyu, gek sumurmu sanyone mek kricik-kricik-kricik kaya wong uyuh anyang-anyangen ngono kuwi. Duwe banyu mau saiti, terus ono tanggane butuhno, wani ngeculno banyune wau mboten? Duh, nek muhsinin wong takwa sing iso munggah swarga, wani ngeculno. Kok wani? Mergo yakin dibales karo Gusti Allah kelawan balesan sing luwih apik lan luwih akeh. Mulane sama nek diparingi di samping dikongkon matur suwun kongkon dongakno jazakumullahu khairan katsira. Muga-muga Gusti Allah bales sampean kelawan balesan kang luwih apik lan balesan kang luwih akeh. Artine wong kuwi nek gelem infak, apa maneh wayah kepepet kok gelem infak, gelem sedekah. Wayah kepepet kok wani ngeculno, ngresiki duwike nggo infak nggo sedekah. Mesti dibales Gusti Allah sing luwe apik tur luwe akeh. Halo. Halo. Ngene iki wong ngemplak ya ora ngandel. Ya ora ngandel. Oblas. Mesti dibales karo Gusti Allah sing luwe akeh. Tur luwe apik balesane Gusti Allah niku. Lho yakin ngapunten Bu, di waktu gampang infak niku bermakna syukur, mensyukuri nikmat yang sudah ada. Di waktu sulit, di waktu kepepet, infak niku bermakna mancing, memancing datangnya nikmat yang belum ada. Ibarat wong mancing nggone jumblang kae lho, ndeke wani nguwak cacing mergo duwe harapan ape oleh apa? Iwa, ya Allah kok gak nyatu wong kene iki ayu-ayu tapi oon tenan kok. Wong mancing no jumblang kae lho Bu, dhewe wani nguwak cacing mergo yakin duwe harapan bakal oleh iwa. Lho karo jumblang e ngandel lho karo Gusti Allah ora ngandel lho. Sekarang banyak orang yang percaya sama Allah tapi tidak menaruh kepercayaan kepada Allah. Tak baleni, tak baleni. Banyak orang yang sudah percaya kepada Allah tapi belum menaruh kepercayaan kepada Allah. Nang karo jumblange ngandel kok wani nguwak cacing mergo percaya ape oleh iwak. Eh, bapak-bapak lek icir jagung kae wani nguwak bibit jagung siji dipendem mergo duwe harapan bakal oleh jagung sak pirang-pirang. Ambek sawahe ngandel ambek Gusti Allah kok ora ngandel. Wong jenenge sedekah infak kuwi dilongi kok. Endi-endi dilongi ya mundak saithik, endi-endi dilongi ya mundak cilik. rasa gadek cangkeme kiai-kiai kae. Jerene lek diinfakno disotakono kae mundak gedhe kok eneng dilongi kok mundak gedhe. Wong contone yo eneng lho dilongi mundak gedhe. Apa? Ngecah sunat kuwi. Ya asline bekakase yo cuwilik kok. Di sunat yo dipotong, diketok, dilongi. Ayo berarti sunat mundak cilik. Iya tambah delon dengkoteng-koteng kok. Ngono kok sik rangahan delek. Bapak pangapunten, Pak, jenengan nek tepak kenduren, hajatan, kondangan niko lho, Pak. Niko jatahe diparingi berkat lak pas to siji-siji to nggih. Mbah ra patek semangat. Sampan lek pas hajatan, kenduren, kondangan, niko lak diparingi berkat jatahe sampean lak pas to wong siji oleh siji nggih mboten? Abang jejer-jejer karo sinomane karo panitiane berkate dindumno sampean no pinggir dhewe begitu sampean dituki berkat ngono ku mbok dekepi ae apa mbok geser kok wani geser mergo sampean ngerti tanggane yang butuhno tur sampean yakin stoke tuan rumah isih akeh mesti komanan. Halo, paham gak? Padahal sama yang ngerti nek jatahnya sama aku yang mau siji pas-pasan lo kok wani geser? Mesti kau leh nih sama nek dikai rezeki karo Gusti Allah ojo didekepi ae geser engkau tekan nih anggar oleh geseran ono-ono jatahnya stoke Gusti Allah luweh-luweh rasa khawatir bu sampean misalnya duwe tamu namanya sampean awan-awan gak puanas entak-entak terus sampean suguhi ngombe tamune terus diombe bismillahirrahmanirrahim ngelak bro umpama kok saking ngelake diombe nganti entek koret-koret ngoten niku lek tuan rumah yang bijaksana terus ngerti gelasnya wis kosong terus gelasnya diapa oh siapa ngomong dibanting kocak bento tenan oh mesti dijokin neh gitu betul lek sampean lek wani donyane sampean yang mbok toke nggo perjuangane agamane Gusti Allah sampe koret-koret mesti dijoki karo Gusti Allah ya ora ngandel nek diomongi ngene iki ora ngirakno entek mulane berani berinfak baik dalam keadaan akeh duwike maupun dalam keadaan akeh utange. Nomor loro. Muhsinin wong sing apik sing klebu wong takwa calone munggah swarga niku wal kadziminal ghaidha, mampu menahan amarah, iso ngampet kanefson, gak gampang murang-muring, gak ngamuan, tapi sabar. Ibu bapak ngadepi wong iku kudu akeh sabare, nggih mboten? Mbora semangat belas kok. Lek sampean semangat aku yo semangat. Ngadepi wong iku kudu akeh sabare, Bu. Jenengan ngadepi bojo niku akeh syukure napa akeh sabare? Lebih sering dipuaskan atau dikecewakan? Kudu akeh sabar, mulane muhsinin, wong sing takwa sing bakal munggah swarga, ora cukup wong sing gelem infak, tapi kudu duwe kesabaran. Soale wong sing diinfaki sing dikeki urung karuan matur suwun. Kowe nek ngekeki apa ae nang gone wong aja arep-arep dimatur suwuni, berarti lara ati. Apik karo wong kok arep-arep balesan, siap-siap kecewa sampean. Ana guru mulang murite ngekei ilmu nang gone murite. Lah kok arep-arep balesan ilmu teko murite, kecewa mesti. Wong tuwa ngragati anak disekolahno nganti kuliah lulus, lah kok arep-arep dibalekno bandane karo anak to, siap-siap kecewa. Mbah ora paham ketok dijak ngomong. Soale wong iki mesti ana tiga level. Nek bahasane Quran ana sing zalimul li nafsih ngani ngoyo karo awake dhewe. Iki nek diapiki ora ngerti malah nglarakno. Enggak tahu balas budi niku zalimul li nafsih. Ana sing muktasid adil sedengan. Ini hubungan yang saling, hubungan yang gentenan. Bar dibantu ya gelem, bar ditulung ya gelem, bar dikei ya gelem, bar diwewei ya gelem. Niku jenenge mau ketasit. Lek balekno biasane imbang. Ana sing sabiqum bil khairati bi idznillah. Ditulung pisan, balesin nulung ping 10, tikel matikel. Dibantu pisan, nek mbantu rikat, cepet-cepetan tur luwe akeh bantuane. Niki digawe pisan balese ping akeh. Kalau dalam hubungan keluarga, yang sabiqum bil khairati bi idznillah, diapiki pisan nek mbales sak pirang-pirang niku wong tuwa, terutama ibu. Panjen ibu lek ten gene anak niku masyaallah. Wong kasih sayange niku tak terhingga. Hanya memberi, tak harap kembali bagai sang surya. Duh. Nek ibu ten gene anak iku pancen hanya memberi tak harap kembali. Estu mulane kula sering matur, sak lawase anak gak bakal iso bales budi nang gone ibune. Wong ibu tau gembol anak, anak ora tau gembol ibuke kok. Ibu tau ngeden ngetono anak, anak ora tau ngeden ngetono ibuke kok. Loh, ibu ngrumat anak suwe tur ikhlas. Lah anak ngrumat buane sedelok katik ya ora ikhlas kok gayane le buane lore nek donga, ya Allah Gusti nek diparingi saras enggal saras, lek dipundhut nang dipundhut. Mungkin cara disingkat ya Allah nang game ngono to. Lah ibu ngramut anake sing diarep-arep uripe anak kok. Ngenteni uripe, lah nek anak ngramut buane mau ngenteni matine kok. Ibu gelem genteni lorone anak, tapi anak gak kira gelem genteni lorone ibu. Jajal, ibu duwe anak, awake panas ono bingunge ra karuan, nangis-nangis nang gone Gusti Allah. Ya Allah Gusti, kula mawon sing genteni lorone anak kula, sing penting anak kula sehat, anak kula waras, lha ngoten to nggih. Jajal anak nek gelem genteni lorone ibuane. Ayo. Ayo sampean duwe ibu nang pikun. Ibu sampean misale pikun, sampean gelem genteni pikune. Ya Allah Gusti, kula mawon sing pikun. Bu enang waras ngono. Ibu duwe anak kok pilek irunge buntu kebuntu numbel ra iso ambekan diapak oh? Diumbel lho disedot. Ayo jajal saiki ibu umbele meler. Rene bu tak dilatane ngono. Mulane anak nyang wong tuwae paling seneng. Wong tuwae diapiki pisan karo anak mbalese tikel-tikel, kadang ora diapiki anak tetep diapiki terus nggih mboten? Delok nek wayah riyaya kae, sing anake ado-ado do mudik do mulih ngono kae. Sing anake no Surabaya, anake no Bandung, Semarang, no Jakarta ngono kae. Lho gayane anak mulih yo gawakno wong tuane, gula 2 kilo, lenga sak kilo, kecap sak botol, roti kering sak kaleng, karo duwe amplopan 200, tapi anak 6 digawa kabeh. Nek kei duwe wong tuane 200.000 nang kok anake 6 bareng wis mulai disangoni 100.000 100.000 100.000 jumlahe 600.000 berarti pira wis an 400 ngono kok tok omahe wong tuane dibelehno pitik ditukokno sate ra karo-karuan buah bali bagasi motor bek beras digawakno sak beras ketane ya digawani eneng kates digawakno nongko digawakno klopo sak degane digawakno nek anake gragas pisan anan kucinge dicangking kok bareng anake wis mulai bukane lenger-lenger alhamdulillah rampoke wis minggat ngono kuwi. Niku sabiqum bil khairati bi idznillah. Lah nek sing muktasib sedengan adil hubungan yang saling ini suami istri. Hubungan antara suami istri ini hubungan yang saling, saling menyayangi, saling mencintai. Bagaimana hubungannya? Tergantung. Kalau suami baik, istri baik. Kalau istri baik, suami baik. Kalau istri sayang, suami sayang. Kalau suami sayang, istri sayang. Makanya ibu, kalau ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari suami, ibu harus melayani suami dengan luar biasa. Bapak yang ngono pak sama nek kepengen entuk enak teko bojomu sama nyukudu ngenakno bojomu omongan nih lo omongan wong lanang lek omongane apik wong wedok mbalese ya apik dek sepurane ya dek aku urung iso nyeneng no sampean, aku sakjane yo pengen bahagia no sampean lho Dik, tapi urung iso. Saman sing sabar dadi bojoku. Lah wong wedok lak tek tek tek tek. Mas ora usah ngomong ngono to Mas, Mas. Aku tambah ra karo-karuan. Aku lho ora pengen apa-apa, aku dadi bojo sampean lho Mas, wis seneng. Lho umpama sampean ra gelem ngrabi aku terus sapa sing kolu karo aku? Njajal wong lanang ngomongnya ra penak, Dik. Tak angen-angen aku dadi bojomu sak mono suwene kok ora tau ngrasakno ayem. Urip ya ono yaene lho kok ora tau nang ngrasakno seneng. Aku dadi bojone mik kleru kok ketoke. Ngomong apa kowe? Ngomong apa? Dek baleni neh, baleni neh. Rumangsanem aku nang kesenengan dadi bojone. Aku yo ngempet, Pak, ngempet. Aku masih rainem aja sekulino ono sawanen aku, Pak. Duh, termasuk karo tangga kuwi hubungan saling biyen tau dibantu ya gelem jenengan misalnya mantu terus tanggane jenengan buah ning aran wong kene buah to bareng tangga sing bar buah niku duwe gawe jenengan buka buku napa mboten klopone pira mine pira soalnya engko nek ora imbang ya diomong. Apa meneh wong ngemplak kene iki sing wedok lambene wis do lecek kok. Lah wong kepiye aku nek buah rono brengkut ra karuan kok balike teleming. Ngene iki jenenge ra kenek dijak genten, ra kenek dijak tangga taek. Nah, aku sapal kelakone wong ngemplak. Halo. Sing zalimul li nafsi niku biasane anak nek nyang wong tuwa iki sing gak tau balas budi niku akeh ditulungi orang ngerteni malah nglarakno gak tau balas iki jenenge bertepuk sebelah air susu dibalas air ditulung malah dikei ati neraka kau yang mulai kau yang berjanji kau yang ya nasib ya nasib. Mulane wong tuwa nang anake aja kate arep-arep balesan. Dajal Bapak Ibu, sampean misale duwe anak lanang sampean gadang-gadang, wah iki bakale sing iso mikul dhuwur mendem jero. Wah digadang-gadang ra karuan, dibandani, lara ditambakno, disekolahno, dikuliahno, sarjana, wis kerja, gajine gedhe, bareng wis rabi rumah tangga, kira-kira luwe gati karo buane napa gati karo bojone? Buane dolan nang omahe. Ngkrasan buane seneng bareng oleh saulan, lah kok bojone gerundel. Kira-kira sing diolehno bojone apa buane? Mulane aja arep-arep dimatur suwuni, aja ndaluk dibales menungso, kecewa sampean. Sehingga sing nomor telu, muhsinin, wong takwa sing calon iso munggah swarga niku kudu wal'afina 'anin nas. Mudah memaafkan. Jadi pemaaf, jangan jadi pendendam. Sing wis ya, sing bar ya, sing rampung ya, duren-duren roti biyen-biyen saiki yang lalu biarlah ngono aja sampai duwe kamus urip kok tiada maaf bagimu dadi godhong moh nyuwek dadi banyu moh nyawuk dadi onde-onde moh ngemplok aja ngono mati mek siji kok dibeki musuh lho lara ati meng siji kok diiseni musuh lara bu jenengan tasik gadah musuh napa mboten nang karo dulure kae perkara warisan kae wis rukun napa dereng karo dulure sing gara-gara kacek saithik kale bagiane wis takokan apa dereng karo tanggane gara-gara buan balik ra imbang kae ya wis wawah. Karo ibu mertua ampun rukun. Ngapunten, soalnya 90% mantu wedok ra ngira iso kumpul sak omah karo maratua wedok tanpa konflik batin. Lah piye wong ke pasar oleh anggur merah mertuane ra dikeki kok. Simpen nang jero kulkas. Ya anake mangan telap, telep. Mertuane, "Nduk, kok mangan anggur merah, Nduk? Oleh buke to, Dok?" Buke bar ke pasar tuku anggur merah kok. "Akeh, Nduk, akeh tapi diadek kulkas, Dok." Sing keteli kulino ketoke. Mula wong niku harus jadi pemaaf. Soale sampean iki urip kumpul karo menungso, ora karo malaikat, ya ora karo setan. Uripmu iki karo menungso, ora karo malaikat, ya ora karo iblis. Jenenge menungso niku mahallul khata wan nisyan, gone salah karo gone lali. Lek ana sing salah dibenerno, nek ana sing lali dielingno. Nek jare wong Jawa dikandani aja dikandak-kandakno. Ayo sampean nek duwe tangga kok elek karo sampean, salah karo sampean, menunggu sampean kandani apa sampean kandak-kandakno? Nate dilarani tangga? Jujur nate dilarani tangga? Ana tangga duwe bebek, sampean ra tau dikek ndoke tapi teleke noni ratem terus ngono kuwi. Ngapunten, ngapunten. Eh, lek ana kanca, ana tangga kok nyalahi sampean, ngono kuwi sampean omongi apa sampean omong-omongno? Lah terus ngono kuwi jenenge nambah dulur apa nambah satru? Masalahe rampung napa mboten? Tapi hatimu lega ngono to? Pancen kowe balane iblis. Lega aku nek wis ngene iki. Ya kula ngerti ngajak terus mboten napa-napa, tapi kula njaluk tulung tenan sing rumangsa ora melok nyangoni ora usah kagak cangkem ya. Ora urun cerewet. Ngapunten, ngapunten, tak cangkem-cangkem no. Kalau bahasane kasar, nek cara ngemplak kan rawono cangkem. Cara kene kan cocot ya. Ya Allah. Heh, lek ana sing wong e nggone salah, wong e nggone lali, mulo sampean lek pengen duwe bojo sing ora duwe salah, ya aja golek bojo wong. Ya debok kuwi telaten ana. Pengen duwe marotua sing ora duwe salah ya aja golek marotua wong cagak listrik kuwi lho. Pengen duwe tangga kanca sing ora duwe salah ya aja tanggonan karo wong, aja kancanan karo wong, nang urip ijen nang tengah ora-ora kana lho dadi ketua suku blekok kowe. Jenenge wong iki mesti duwe salah, duwe lali. Sing salah dibenerno, sing lali dielingno. Nek wani dikandani, nek ra wani aja dikandak-kandakno. Bu. Bu. Niku sing muhsinin, orang-orang yang baik yang dicintai oleh Allah, klebu gorongane wong takwa, calone munggah swarga. Siji. Seneng infak. Ora peduli duwe akeh, ora peduli utange akeh, tetep infak. Loro. Sabar, ora ngamukan, ora murang-muringan. Telu. Gampang nyepuro, lek ana sing salah dibenerno, lek ana sing lali dielingno, dikandani ora dikandak-kandakno, Bu. Jenengan nggih nate ngandak-ngandakno bojo teng ngene wong liya? Nate. Perkara apa? Mbah wong pane iki ra main. Ya ana yaene kok ra tau nang nyenengno aku. panjene pakane iki wis keple kok. Wong lanang ra iso apa-apa. Bapak. Pak, sama nek di bojo salah nu wani ngandani, Pak. Zaman kandani apa zaman kandak-kandakno? Eh wong lanang jujur, zaman lek ning omah ku luwih sering nyeramahi bojo apa diceramahi bojo? Wong lanang lek nomahi lho karo sing wedok luwih sering nyeramahi apa diceramahi? Kok senasib ya ambek aku. Lah aku iki tukang ceramah kok, Bu. Nek non jaba. Kula niki sik golek informasi nggih, menawa ana kiai sing iso nyeramahi bojone dhewe, aku ape meguru. Piye carane ngono kuwi lho. Menawa sampean krungu ana kiai kok iso nyeramahi bojone, aku ape meguru. Hei jamaah ini tak ceramahi 2 jam kuat. Kuat. Lah nek bojoku tak ceramahi 2 menit minggat. Ya Allah. Wes, ra cukup waktune engko. Tekan mulai jatuh cinta sama aku. Jadi yang pertama, wong takwa sing calone munggah swarga niku dadi muhsinin, wong sing apik, seneng infak, seneng weweh. Gak gampang nesu, duwe kesabaran, gampang ngapura salah liyan. Sing nomor loro. Kanu qalilam minad laili ma yahja'un. Wong takwa sing do munggah swarga kae nek bengi turune sithik. Kalau malam tidurnya sedikit. Ngapain? FBWAIGFC video call. Ya Allah. Kalau malam tidurnya sedikit. Memang Allah menciptakan siang untuk bekerja, cari maisyah, malam untuk istirahat. Tapi lek pendapatane pengen nakeh kan ya kudu gelem lembur. Oh, pengen duwe pendapatan akeh ya kudu gelem lembur. Ayo Bapak, sampean misalnya kerja jam 7 tekan jam 4 sore ben dino. Terus pas duwe butuhan gede ditawani lembur, purun mboten? Apa maneh niki perjalanan ke akhirat, perjalanan ke surga, butuh sangu akeh, ya kudu lembur. Wong urusan donya ae no nek butuhan akeh direwangi lembur, nek perlu nyolong. Wis dicontoni karo pejabat-pejabat kae. Mantan ketua DPR ya nyontoni, malah ana sak kota DPR 45 iki lho, sing ora mek papat. Wis dicontoni ngono kok. Ngapunten nggih nek bakas korupsi kula nyebut pejabat ngapunten soalnya sak ngertos kula sing korupsi ki ya pejabat. Nek kowe sing ngapa mbok korupsi apa salon iki mbok krokoti. Nek urusan donya lek butuhan akeh diwangi lembur-lembur apa maneh urusan akhirat urusan swarga kudu wani lembur. Soale nek awan kula sampean ya wis ora karo-karoan. Ayo bapak-bapak, nek awan ya akeh ndi? Golek ganjaran kalau golek bayaran. Lah iya awane wis ngono, polahmu ngamalno ora trimo P4 sing mbok amalno P45. Pergi pagi pulang petang poyang payingan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing peringas peringis pelirak pelirik pelorak pelorok pendelak pendelik perengat perengut peletak peletik penculat penculat penghasilan pas pasan pengeluaran pol polan potongan pirang pirang pajak pungutan premi paketan pulsa berangkat mulai anak belum bangun pulang mulai anak sudah tidur ngono kuwi golek apa Mulane nek awan wis polahe kaya ngono bengi kudu lembur nggo ibadah. Ayo ibu-ibu nek awan akeh ndi kowe nek ngaji karo ngrasani. Kalau malam tidurnya sedikit, ngopo? Ya untuk melakukan amalan malam hari. Di antaranya ada tiga amalan malam hari. Wa minan laili fatah sapa ngomong nyodotmu. Amalan malam hari nyodot. Wa minan laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjad, maka bertahajudlah. Fatahajjad bih, pada malam hari itu, nafilatan, sebagai ibadah sunnah, tambahan pahala laka yang manfaat untukmu, agar Allah membangkitkanmu, menempatkanmu pada kedudukan dan derajat yang tinggi. Insyaallah lewat ngeplai sekulina tangi bengi nggih. Wah apa? Nek gak nguyah ya nguyahi. Bar nguyah terus. Lho turu meneh. Ya Allah, ana kene iki ra usah mecewok nggih. Lah bar nguyah turu neh ngono kuwi njemberi wong. Ayu-ayu do kepet. Bernguyo langsung turunnya gak ya cewek sik to ya ya. Terutama yang sudah usia 50 tahun ke atas, udah dikasih peringatan sama Allah nek bengi dikon salat. Buktine orang arah kuat turu suwe. Jajal umure 50 tahun lebih. Kuat ora turu mapan jam 8 terus tangi-tangi jam 5 esok. Orang ira kuat. Mesti kepuyoh. Pemanas yang wis beser kuwi. Lho dikai pepeling lho wisan karo Gusti Allah ngono kuwi. Kalau uban di kepala sudah mulai bertabur, pandangan mata sudah kabur, doyanane karek bubur karena giginya sudah pada gugur. Panganane kari bubur. Senengane letang-letang nang dhuwur kasur, ra iso apa-apa karek kukar-kukur, tangi turu ra kuat mlaku nang sumur. Iki berarti tandane wis parek alamku. Delok engkas ape nyusul, Gus? Dur. Eh gelem ra gelem ya ape nyusul rono kok ya. Ngono lho, nek bengi nang tangi. Maksudnya turune bengi iki wis sedelok. Nggo tahajud. Ngono lho, terus yang kedua tilawatil Quran. Yatluna ayatillahi ana al-lail. Mereka bertilawah. Jekalah karo nggen kula. Lanang-lanang itu tuwek-tuweke nek nggen kula bengi-bengi do nderek tilawah, tidur di lantai bawah. Ora uman kasur gek sing wedok wis kerengok. Sing wedok wis kejem, sing lanang ra uman kasur gek sumuk-sumuk. Piye sing wedok angger mapan turu ngono kuwi wis sangu senjata loro. Tangan tengen nyekeli botol kaya banyu anget nggo tolak angin, ya tangan kiwa nggo minyak kayu putih nggo tolak bojo. Nah, ketok sing lanang mlebu kamar cepet-cepetan blonyoan minyak kayu putih. Nah, sing lanang sik ngeyel tambah remason. Ora mempan labur pagoda 3-in-1. Sing lanang ngeyel parutno brambang. Nek wis tuwek piye nek wis tuwek ngono ku nang jero kamar delok beda. Sing lanang sak mantuk-mantuk sing wedok wis gedhek-gedhek ngono ku. Wis lanang merk disempari. Akhire sing lanang ya tilawah, tidur lantai bawah. Ya Allah. Maksudnya tilawatil Quran. Nek bengi ku maca Quran. Jangan hanya mengisi waktu luang, tapi meluangkan waktu. Eh, mbok paham mbok ora aja ngomong ngene iki. Aku suwe ra ngajino kene wong kene kok mundak. Ayo ayo. Tapi oon. Ya Allah. Ha sing nomor 3 koyo pujian-pujian nika lho, zikir wengi engkang. tombo ati. Ayo ayo nyaut bareng sing derek pujian iki tak dongakno muga-muga rezekine lancar. Minimal gampang golek utangan. Halah ku ya penting kok ya. Engkem ora gelem didongakno gampang golek utangan wong penggaweane tukang utang ngono. Nah, sing ora melok nyaut iki mbuh ora tanggung jawab mati dhisik. Ayo tombo ati. Ayo nomor siji apa lek maca Quran angen angen no amalan malam hari terus kaping salat wengi lakonono lo mau kon kiyamul lail kon tahajud kaping telu wong kumpulono terus kaping kutu weteng ingkang kon poso pemene sesuk tasua asura poso nggih nomor 5 kaping 5 zikir wengi engkang suwe lah zikir wes wes samono ae wes dadi niki amaliah malam hari dilakoni niku pun saiki sing nomor 3 wabil ashari hum yastaghfirun wong takwa sing calone munggah swarga kuwi nalikane waktu sahur kathah leh istighfar dan di waktu sahur mereka beristighfar. Allahumma sholli ala Muhammad. Waktu sahur niku sak derenge subuh berarti bangun sebelum subuh. Halo. Diterusno mboten? Wong takwa calone sing munggah swarga niku nek tangi sak derenge subuh ora usah ngenteni digugah karo sing azan, ora usah ngenteni dites karo muadzin kae. Ngetese piye? As-salatu khairum minan naum. Ora usah dirasani suarane penak yo rasa ngono. Ora penak yo ora laris lambenem. Sholat kuwi luwe apik timbang turu, tapi kanggone wong ngemplak, turu kuwi luwe penak timbang ngenteni dites. Wong waktu sahur do istighfar mulane donya biyen niku aman tentrem, biyen kathah wong niku nek bengi do tangi do istighfar. Kok ngono? Soale wong biyen turune sore rata-rata. Urung akeh hiburan listrik e rong eneng. Turune sore mulane wong gebiyane anake akeh-akeh. Turune sore kok dadi suwengi mbok iso ping pira ngono. Nek istighfar kuwi lho. Halo. Halo. Wong saiki kekacauan di mana-mana soale piye ya? Lho kiai-kiai apa do ora istighfar? Yo do istighfar kiai-kiai kae, tapi jumlahe kalah akeh karo sing do gendakan ngono kuwi. Ngono istighfar muter tasbih wer wer wer wer sulastri sulastri sulastri sulastri wer wer sumiyati sumiyati sumiyati ha sing kono malah nyekeli bumbung ngono kuwi biyen biyen saiki seraneng sing ngaku Allahumma sholli ala Muhammad. Hei makane bapak ibu jamaah rahimakumullah ten masjid pun di mawon Indonesia niki saat derenge azan subuh niku diparingi tarhim, tarhim dikumandangkan dulu niku karepe ngekei peringatan wong ngemplak dan sekitarnya cek nang do tangi be menawa urung salat tahajud ben salat tahajud terus do istighfar persiapan melu jamaah salat subuh rata-rata sak derenge azan subuh niku tarhim. Lek azan liyane jarang ngangge tarhim. Dhuhur ga ono tarhime. Jarang, asar magrib isa jarang. Tapi nek subuh termasuk masjid mriki, musala mriki kula yakin angger ape azan subuh ngoten niku tarhim. Assalatu wassalamu alaik. Ya Imam al-Mujahidin. Masjid mriki nek tarhim apa enak ngoten nggih? Percaya soalnya radio. Ora penak piye wong sing disetel radio. Assalatu wassalamu alaik. Penak radio sing disetel. Bareng sing azan ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Wis mambu kuburan ngono. Sing azan ya kuwi, sing komat ya kuwi, sing imami ya kuwi. Lah rekane karo golek penumpang dadi baratane pujian. Subhana Allah. Wahillandi. Olane masjid ngemplak kene iki nek wayah subuh njajal akeh ndi wonge karo tagake. Masjid tagake 48 sing jamaah mek wong telu loro-loronen kabeh. Sing siji watuk, sijine mengi, sijine mencret. Ya Allah ya. Siapa ngomong lagek? Nih sak jam setengah je lagek. Kata istighfare nek waktu sahur nek boten saged niku nggih sak derenge sare niku pun istighfar. Pemaneh wong ngemplak niku saiki nggone santri kok sering maca sayyidul istighfar. Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge ngulinakno maca sayyidul istighfar nek diwaca waktu esuk kok awane wonge mati dijamin mlebu swarga. Nek sayyidul istighfar diwaca waktu sore kok bengine wonge mati dijamin mlebu swarga. Nah sampean kira-kira sok matine awan apa bengi? Matimu lho sok rencanamu ki awan apa bengi? Ini ora roh ya diwaca terus. Mbok menawa kowe mati kok awan, esuk wis bar maca sayyidul istighfar dijamin swarga. Mbok menawa matimu bengi, sore wis bar maca dijamin swarga. Ngono wong lek pancene jatah neraka. Lho ngono kuwi ayahe awan mati esuke ya ora maca kok. Pancen ngono. Ya Allah. Lah mung do hafal to sayyidul istighfar. Allahumma. Tirone Allahumma. Anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yes, engko rekamane setelen ae. Ya takono kiai-kiai niku. Pokoke sapa wonge Kanjeng Nabi iki sing dawuh. Sapa wonge maca sayyidul istighfar waktu esuk, kok awane wong kuwi mati dijamin swarga. Nek diwaca waktu sore, kok bengine mati dijamin swarga. Sing akeh le maca sayyidul istighfar. Ngoten nggih? Ah sing nomor 4. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Wong-wong takwa sing calone munggah swarga iki sadar di dalam harta mereka ada hak bagi orang yang minta dan orang yang membutuhkan tapi enggak mau minta karena menjaga kehormatan. Dadi lek panjenengan nyambut gawe polahe ra karuan oleh duit oleh donya kuwi belum penghasilan bersih, masih pendapatan kotor. Dereng dadi hak panjenengan. Halo. Mbah ra dirungokno. Bondo donyamu leh mung golek kuwi lho. Niku belum pendapatan bersih, niku masih pendapatan kotor. Dereng dados hak panjenengan, sing dadi hak panjenengan sing wis bersih, sing halalan thayyiban, syukur mubarokan, sing halal sing thayyib sing barokah. Lah kotor ben dadi bersih kudu diresiki, nek ngresiki carane dizakati, disedakohi. Dadi duwe bondo kok ora disedakohi kuwi berarti wong gragas, kotor-kotor diem. Padha karo disugoi lemper, dipangan sak godhong-godhonge, sak biting-bitinge. Wong apa kuwi? Oh, dikai kelopo ora mek diombe dudohe, ora mek diombe degane karo kelopone, tapi dipangan sak sepet-sepete, sak bathok-pathoke, sak sak janjange nek perlu sak wite. Oleh lele, perkara lele regane larang digoreng sak telek-teleke. Wong apa jenenge kuwi? Boleh kita pakai, boleh kita simpan kalau sudah bersih. Nek urung bersih aja disimpen, oleh mbok pakai, oleh mbok simpen nggone bang, monggo nek wis bersih. Nek urung bersih aja disimpen, padha karo dikei bandeng karo wong dikei iwak apa jenenge gurami gedhe setengah bantal ngono kae. Ora usah dibetheti mara dilebokno freezer. Wong apa jenenge? Koproh. Hi. Hi. Halo. Halo. Eh, bondomu ki ana hake wong liya sing njaluk-njaluk kuwi. Utawa ora njaluk tapi butuhno. Kenapa? Dia enggak mau minta karena menjaga kehormatan. Mesti ana ngono di sekitar kita, pasti ada yang hidupnya di bawah garis kemiskinan, sangat membutuhkan tapi enggak gelem ngemis, enggak gelem njaluk-njaluk, menjaga kehormatan. Ngeten iki Pak Camat, Pak Lurah kudu ngerti datane. Jumlah rondo kene pira Pak Lurah? Sing tuwek maksudnya, sing nom urusanku kok. Lah niku mboten wonten sing madoske, niku butuhke tapi enggak berani meminta. Lah sing wong ngemis njaluk-njaluk kadang sugih-sugih lho Bu kae. Kadang profesional lho wong ngemis iki. Eneng pendapatan sedina iki leh 300.000, kuwi pas sepi. Ngono kadang sampean ya piye-piye ndah nek wong ngemis ya kei to Bu. Nggih apa? Wong ngempleke kadang duwe akeh, nek wong ngamen nggawa gitar, ya sopan mara nang ngarepe omah lagek ngunakno gitar jreng prei. Rasane guyu kelakuan nem yo ngono kuwi kok. Mbok kei kesempatan tampil ngono lagek jreng prei. Ini orang ngemis ya radik kayak Rene meneh lagi kayak apaan kok ini kok cukup ini neh. Ya Allah, di sekitar kita itu ada mulanya menyadari akan hal itu nyun pangapunten. Ulang gak sadar enten tiang sepuh niku kepengen ngeragati biaya, kepengen nyekolah no anak orang duwe biaya, kabotan tapi rawani sambat, rawani ngomong, menjaga kehormatan. Lah nek kula nggih memfasilitasi damel pesantren yang nampung anak-anak yatim, anak-anak yang duafa. Alhamdulillah saniki king Tuban nggih mulai kathah sing nderek ten pesantren kula mriko. Gratis mboten ditarik napa-napa. Paling wong tuane karek nggo kebutuhan sehari-hari ini bocahe nggo sangune ngono, nggo tuku sabun karo nggo sangune. Lek ngajine, kitabe, seragame, mangane wis gratis. Soale kula ngerti, wong kene iki akeh sing jane duwe tapi medhit. Alhamdulillah saniki jumlahe pun 600 sekian, 600 lebih. Gratis sedaya. Makanya aku wani tiyang njaluk sakmene nggo bocah-bocah. Rambut kayak moh rabudal ngundang liane ae. Ya sama nek ra ngantil ya tangga sampean menawi sekitar mriki semanding pun mulai kathah sing derek ten nggen kula. Alhamdulillah. Ayo oleh bandani bocah 600 lebih berhasil tok lho sedina lho sak kintal 40 kilo sak tukange. Sak kintal 30 kilo wis sedina nene sak wulan. Ya ra sapengno ora ngewangi yo ngemelok ngitung. Tiwas njeblok utekmu. Ramelok mbantu hitung-hitung. Berarti anak kula sedina mangan ini padha karo keluarga sampean mangan setahun. Enggak ada orang wong anak 600. Ya Allah, ya alhamdulillah tapi ya ono ae. Lah nek aku mau prinsipku yang geser, geser, geser mau prinsipku. Ae wong Tuban ngundang aku, ya lho sampean aku rambut kae mahrab dal. Ndang liyane ae. Golek liyane sing gelem. Ngono aku ora kanggo aku dhewe nyapa lek kanggo aku dhewe wis ketek biyen kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho ngoten niku, karena ada di sekitar kita. Lho ngoten niku kula nggih sadar, sak desa niku tasik wonten wong sing butuhno tapi rawani njaluk paringi santunan. Kula niku setahun paling boten 3 sampai 4 kali ndamel santunan. Kangge yatim, kangge rondo-rondo tuwa sing banget-banget butuhne ngoten niku. Aku ya ora mek dhuwitku dhewe ya tukang gone wong dioper-oper ngono ae amehan. Ora sang guyu nek kecekel tanganmu ora ngarah metu. Mulane karo Gusti Allah dilewatno tanganku wek. Loh, kula sampeyan aja kalah karo wong Kristen to. Dulure dhewe sing Kristen kae lho Masya Allah, 10% dari penghasilan. Lha nek aja kaget e, rata-rata wong Islam karo wong Kristen iki sugih-sugih wong ndi? Heh, wong Kristen iki 10% dari penghasilan. Dadi nek oleh 10 juta, 1 juta ditokno sebagai hak Tuhan. Rawani utek-utek. Kuwi ngono sik ana neh kepengin parek karo Tuhan, ngetokno neh jenenge harta persembahan. Isih eneng neh penebus dosa. Kanggo gereja, kanggo bantu saudara yang seakidah, seiman ngono kae. 10% paling sithik. Lho sampean dikongkon ngetokno 2% setengah lho. Padahal 100% iki dikeki Gusti Allah, cuma dikon ngetokno 2% setengah, sing 97,5% pek-peken, pangan-panganan, bedok-bedoken, untel. Kowe mek dikon ngetokno 2% setengah iki ora gelem to, blok-blok. Ngono kok njaluk swarga lho swarga RT pira sing ape mbok nggoni. Jembren aku sih. Orang yang takwa itu sadar bahwa pendapatan atau kekayaan yang didapat itu ada hak orang lain. Nisbate sampean mancing lho Pak. Ya pancing-pancinge sampean dhewe, sampean bondo dhewe, tenagane sampean dhewe. Taruk-taruk golek cacing dhewe, metungkruk nganggo tenaga sampean dhewe, bareng oleh lele. Sampean gawa muleh lelemu kok koteng-koteng ngono kuwi, Pak. Kuwi nek wong takwa sadar bahwa di dalam lele yang dibawa ini ada haknya kucing. Eh kucing ini ngerti ana wong go lele niku rumangsa duwe hak. Anggitmu. Kucing iki lho nek ngerti ana wong kok nggawa lele, kucing iki rumangsa aku wis jatah alhamdulillah paling ora totok buntut karo ri. Minimal patil. Tanggamu kuwi ya ngono. Lek ana sing oleh rezeki kok iso tuku mobil, mesti dong ngene. Sok apan ya slametane. Wong tanggamu kucing kabeh. Lho ngono ku kok kucing mbok bagai to? Bareng wis mbok masak, Bu. Lah kucing kok mbok bagai nyoh, Ceng. Iki ndase, iki buntute, iki rine. Anteng dek, matur suwun. Jatahku wis mbok kekno. Aku ora bakal mengganggu gugat hakmu. Daginge pangan-panganan. Kucing tenang wis digawe hake. Tanggamu yo ngono. Zaman iso tuku mobil to oleh rezeki kok tanggamu mbok ciprati. Matur suwun dikeki bagian. Ora bakal diganggu donyamu mbok tinggal lungoi malah dijogo kok karo tanggamu. Ene wong aneh no. Apa-apa macem-macem no kono kowe. Ngono. Tapi kucing wong arep-arep ya Allah, arep-arep ndas blok ora mbok keki, arep-arep buntut ora mbok keki, ri ora mbok keki. Soale saiki cara dipresto. Titeni we mbok tinggal turu. Tak dekepi kae. tak entekno sak daging-daging. Lho tenan kuwi, tetanggamu wong ngerti nek kowe iso tuku mobil kowe entuk rezeki ora mbok kei bagian selametan blokoe kok ora, titeni mbok tinggal lunga, resik donyamu. Ora tanggamu dhewe celukno kancane kok. Ngono lho. Wong kucinge ngono to Bu, ana wong mangan ngenteni, ndase ya, ndase. Totok totok. Nek sik ora dikeki, totok iki dikremusi. Wong ngemplak, wong ngemplak. Menawa tak oleh buntut tak telatenane no kene, menawa buntute diuncalno aku. Bareng tekan buntut lha kok dikemah-kemah pisan. Lah buntut iki dikemah-kemah pisan. Menawa rine karo patile kuwi alot. Dinteni lah kok dikremusi pisan dikemah-kemah. Kucing ngaleh karo ngomong, "Matio." Matio. Krungu mu meong kuwi Matio ngono. Lho. Iki wis jam 12 lebih 10 menit. Lah ya wis ganti dina iki. Ayo undanganmu iki tanggal 18 saiki mlebu tanggal 19. Priyata kuwi iki ceramah rong dina iki jeneng. Ora kuwatir piye kok. Wis kliwat-kliwat iki. Nah sing nomor 5. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusihim afala tubsirun. Di bumi ada ayat-ayat kekuasaan Allah bagi mereka orang-orang yang yakin, dan pada diri kalian sendiri apakah kalian tidak memperhatikan. Artinya apa? Orang bertakwa sing munggah swarga yo ora mek ngopeni wong liya tok, tapi yo ngopeni awake dhewe, yo gak tekno awake dhewe. Jangan hanya sibuk memikirkan umat, berjuang ngurusi masyarakat ngantek awake dhewe lho ora kopen. Jangan seperti lilin. Sibuk menerangi lingkungan sampai mengorbankan diri sendiri. Menerangi orang lain, awake dhewe dadi korban. Urung kober ngrasakno penak lho wis kedisian mati. Saiki akeh wong ngono kuwi. Sibuk golek pangan nganti ora kober mangan. Ono bakal sego pecel saking sibuke ngladeni wong nganti ora kober sarapan. Sibuk bangun omah nganti ora kober omah ngono kuwi eneng kok. Omahe magrong-magrong apik gedhe, tapi sing duwe no Malaysia, no Hong Kong, no luar negeri, no Taiwan. Mulih-mulih rong minggu ngurus perpanjangan visa, balik rene neh. Sing manggone omahe sapa? Nek bojone nggo Jawa. Kadang bojone ra genah. Ya dipoto dikirimi duit, dipoto iki lho nggo bangun omah, dipoto dikirimno lewat WA. Bareng diparani mulih ora eneng omahe. Wis sing dipoto omahe tanggane kok. Banyak orang yang sibuk meniti karir sampai lupa menikah. Menikah tapi enggak serumah, serumah tapi enggak pernah ramah. Kalau ketemu sudah sama-sama lelah, sama-sama payah, kerjanya cuma marah. Marah suami istri saling lempar-lemparan barang pecah belah, kelakuane koyok kucing kerah, akhirnya rumah tanggane bubrah, anake dadi masalah, ora beres nek sekolah, dipindah nang Muhammadiyah ya ora munggah-munggah. Wong tuane dipanggil kepala sekolah, arep moro wegah, arep ngurusi wegah, akhirnya anak dipasrah nombah. Sesibuk apapun ngurusi eksternal, jangan sampai melupakan internal. Wayahe ngaji ya, ngaji. Wayahe sholat ya, sholat. Wayahe mangan ya, mangan. Wayahe kelon ya. Ngerti wayah. Walah ngaji ngene iki wayahe leren ya. Enggak oleh gara-gara ngurusi jamaah kaya ngene sampai kesehatane dhewe ra diopeni, ra oleh ngene kuwi. Nek wis payah ya nang lereno. Gek waktune ya wis meh rong jam. Keterangan kula sampun kathah sing lali. Lah menungso iki nggone salah karo nggone banteri to, menungso iki nggone salah karo nggone lek ten pengajian ngeten niki sing kathah salahe penceramah, sing kathah laline jamaah. Kula sebagai penceramah kathah salahe, jenengan sebagai jamaah kathah laline. Kula ceramah meh 2 jam kok ora ono salahe, gak mungkin, gak mungkin. Ha semanten niki jenengan dadi jamaah ngrungokno ngaji meh 2 jam kok eling kabeh, preketek. Dewi cara te mlebu swarga kudu takwa nomor 1 muhsinin iki tandane ana 3. Pertama napa? Lali. Kedua gak eling. Nomor 3 supe. Ya ya. Nah, wong takwa sing iso munggah swarga iki kudu netepi syarat 5. Nomor 1 mbah. Nomor 2 duka. Nomor 3 kirangan. Nomor 4 raroh. Nomor 5 blas. Para bento-bento sedaya, mulane muga-muga dibarengi hidayah Gusti Allah. Al-Fatihah. Alah katik lali-lali kurang nyok.